Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu menyejukkan kalbu kita, mampu menambah luaskan wawasan kita, mampu membuat kita akhirnya tersadar bahwa sebenarnya banyak sekali pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di ayat 82 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-82 ini memberikan satu pernyataan yang begitu sangat menyejukkan, begitu sangat tegas, begitu sangat memberikan harapan kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena suasana kita di hari Lebaran ini, kita kemarin baru berada di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu kita diberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan begitu kasih kepada diri kita. Allah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam surga seluas-luasnya. Dan sebenarnya itu tidak hanya berada di bulan Ramadan saja, akan tetapi seluruh bulan, 12 bulan dalam setahun, bahkan setiap hari, ya, dan bahkan setiap detiknya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya adalah wa inni laghaffarun, ya. Ini menarik sekali karena disampaikan oleh Allah dalam bentuk takkid, ya, dan juga penggunaan amsilah mubalaghah yang begitu sangat kokoh sekali pemaknaannya. Allah menyatakan dengan penegasan wa inni, sesungguhnya aku, ya, untuk menghilangkan keraguan-keraguan bagi orang-orang yang masih memiliki keraguan bahwasanya aku punya dosa yang banyak ini, setinggi gunung dan sedalam bumi, apakah kira-kira dosaku akan diampuni? Allah mengatakan wa inni, sungguh betul-betul aku itu adalah laghaffarun. Ghaffarun. Ya. Wa inni laghaffarun. Sungguh aku adalah Tuhan yang ghaffar. Allah tidak mengatakan dirinya ghafurun, ya, tapi mengatakan ghaffar. Ini dalam bentuk amsilah mubalaghah, ya, dipakai dalam bentuk tasydid untuk menunjukkan bahwa Allah itu ghafur tidak hanya sekali tapi berkali-kali dan berketerusan, ya. Ghafar kalau dikatakan orang yang banyak makannya itu dengan akal, akal itu bukan hanya sekali makan saja tapi berkali-kali. Tapi kalau Allah sudah mengatakan dirinya ghafar, itu artinya Allah adalah Tuhan yang pemberi ampunan dan dia memberi ampunan setiap saat. Jadi jangan lagi diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu membukakan pintu maafnya kepada kita, selalu akan menerima taubat bagi orang-orang yang tersadar dan kemudian mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimananya kita untuk memanfaatkan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, wa inni laghafarun, sesungguhnya aku benar-benar Tuhan yang akan mengampuni segala dosa. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja tetapi juga di luar bulan Ramadan Allah akan memberikan kesempatan yang besar kepada kita bagi orang-orang yang amanah, mau beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan Allah. Meyakini Allah ini bukan hanya sekedar tahu Allah itu Maha Esa saja. Kita penyakit kita cuma tahu Allah itu Maha Esa. Tetapi terkadang kita lupa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, Allah Maha pemberi kesempatan, Allah yang juga mampu untuk menghilangkan segala apa yang kita miliki. Kita hanya tahu Allah sebagai Tuhan dalam bentuk yang sangat parsial sekali, ya. Tetapi jarang sekali di antara kita yang betul-betul meyakini Allah itu dengan segala sifat Asmaul Husnanya. Kalau ingin tahu siapa Allah itu, maka coba lihat kembali Asmaul Husna Allah itu. Wallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-malikul quddusus salamul mu'minul. Ah, ini ya. Saya kira banyak sekali bisa kita dapatkan tentang Asmaul Husna ini. Jadi sekali lagi mari kita pahami dengan sebaik-baiknya bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat kasih dan sayang kepada kita dengan membukakan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada kita untuk menjadi orang-orang terbaik di dalam kehidupan ini. Untuk lebih jelasnya bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, silakan Ustaz. Terima kasih perdana sudah disampaikan pertama tentang sifat Allah yang Maha Pengampun. Kemudian kita lanjutkan dengan tiga syarat diterima ampunan. Tiga syarat itu sebagaimana dilanjutkan dari ayat 82 ini, liman taba. Yang kedua, wa amana. Yang ketiga, wa amila sholihan. Kemudian sumahtada. Jadi, syarat diterimanya ampunan itu yang pertama mau bertobat. Bagaimana dia mau menerima, bagaimana tobatnya atau ampunannya diterima kalau dia sendiri tidak mau bertobat? Pak Ustadz, saya sudah pernah bertobat, sekarang saya melakukan kesalahan lagi. Apakah saya harus bertobat? Kata orang, tidak boleh tomat, tobat, kumat, tobat, kumat. Sebenarnya tidak. Keputusan berada di tangan kita. Kalau misalnya memang kita telah terlanjur bersalah, tobat. Lebih cepat bertobat, lebih bagus. Islam tidak mengandung prinsip, sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Bukan. Islam menganut prinsip kalau sudah basah cepat-cepat dikeringkan dengan taubat. Itu yang pertama. Jadi, kalaupun kita telah bertobat hari ini kemudian melakukan kesalahan lagi, taubat lagi. Maka kita menemukan umat Islam setiap selesai sholatnya mengatakan astaghfirullahalazim. Ya Allah, banyak kesalahan kecilku yang telah aku lakukan di subuh tadi, aku telah mengucapkannya. Sekarang di zuhur ini, aku juga mengucapkannya lagi. Di asar nanti ada kesalahan antara zuhur dan asar, aku juga mohon ampunan darimu atas kesalahan. Antara asar dan maghrib juga ada kesalahan, aku juga memohon kepadamu agar diberi ampunan di maghrib ini. Maghrib dan isya ada kesalahan lagi, di isya aku pun mohon ampunan. Di isya dan subuh ada kesalahan lagi, aku pun mohon ampunan. Antara Jumat dengan Jumat ada kesalahan, aku mohon ampunan. Di antara tahun hari raya dengan hari raya ada kesalahan, aku pun mohon ampunan. Artinya umat Islam tidak lepas dari mohon ampun. Mohon ampun tidak cukup diucapkan sekali seumur hidup. Lebih sering kita mengucapkan astaghfirullahalazim, itu lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad yang maksum sekalipun mengucapkan ampunan tidak kurang sehari 70 kali atau bahkan 100 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amana. Syarat diterima taubat yang kedua, beriman. Apapun ceritanya, Allah Maha Pengasih sebagaimana kata Ustaz perdana tadi. Keimanan itu adalah kekuatan, kekuatan untuk kita tetap dapat berbuat baik dan menghindar sedemikian mungkin dari kejahatan. Walaupun kejahatan dapat dihapus dengan taubat, tapi sebaiknya jangan melakukan kejahatan. Bukan Allah rugi ketika kita melakukan kejahatan, tapi kejahatan yang kita lakukan itu mencederai kemuliaan diri kita sendiri. Jadi walaupun ada taubat, sebaiknya jangan berbuat salah atau jangan berbuat maksiat. Itu amanah. Allah meminta kepada kita untuk tetap beriman kepadanya, karena keimanan itu adalah kekuatan, tameng bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari yang lain. Yang ketiga, ini adalah preventif yang paling baik, yaitu amal soleh. Hindari perbuatan jahat dengan cara berbuat baik. Kalau dulu kita memusuhi orang, sekarang kita bersahabat dengannya. Kalau dulu kita makan banyak, sekarang kita makan sedikit. Kalau dulu kita tidak sholat, sekarang kita sholat. Kalau dulu berteman dengan orang yang jahat, sekarang berteman dengan orang yang baik. Segala perbuatan yang negatif ditutup dengan perbuatan yang positif. Itu cara mengantisipasi yang terbaik. Wa amila sholihah. Beramal soleh tidak saja terkait dengan rukun Islam yang lima. Segala lini kebaikan diniatkan karena Allah, iman kita kepadanya, itu dihitung juga dengan amal yang soleh. Sumah tada. Jika demikian, dia pasti berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya Islam, indahnya Syawal, indahnya Ramadan. Di bulan Ramadan kita ditempa untuk berbuat baik. Di bulan Syawal pun kita tetap berada di dalam bimbingan Allah, tetap dalam kondisi iman, berbuat baik, dan kalau salah cepat memohon ampun dan maaf. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan kajian kita pada hari ini adalah bahwa keberadaan kita di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal ini, di mana kita saling melapangkan jiwa kita, tugas kita belum selesai. Ada tetap banyak hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan juga seharusnya kita lakukan di bulan Syawal ini. Jangan lupa menjadi orang-orang yang selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Ghaffar yang akan selalu menerima ampunan, yang akan selalu memberikan ampunan kepada orang-orang yang meminta ampunan kepadanya. Dan jangan lupa menjadi orang-orang yang berusaha untuk tetap membersihkan diri, taba, selalu membersihkan dirinya, selalu meminta maaf kepada Allah, selalu mengajukan permohonan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal. Kemudian tidak hanya sekedar sadar diri, tetapi juga wa'amila saliha, ya, selain beriman juga wa'amila saliha. Banyak kerja-kerja baik yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini. Kalau dulu di bulan Ramadan selalu memberikan makanan untuk orang yang fakir miskin atau untuk orang berbuka puasa, maka cobalah jangan sampai budaya itu terhilangkan di bulan Syawal ini. Cobalah untuk tetap memberikan empati dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi orang-orang yang wa'amila salihan, berbuat baik, meningkatkan amal baiknya. Tidak hanya di Ramadan saja dia berbuat baik, tapi di bulan lain di luar bulan Ramadan dia juga tetap meningkatkan kualitas perbuatan baiknya. Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang tampil sukses di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, tiga hal ini, atau pesan daripada ayat 82 ini, menjadi orang-orang yang sadar diri, bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan yang semakin kuat untuk tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang di dalam kehidupannya wa'amila salihah, berbuat sebaik-baiknya, melakukan segala pekerjaan sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini akan membantu kita untuk tampil menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan juga menjadi orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan dunia. Tidak hanya di dunia, di akhirat saja, akan tetapi dunia juga akan mampu dia dapati, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.